السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bisa belajar, bisa menuntut ilmu yang disampaikan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam, bahwa inilah jalan pintas dan yang dimudahkan oleh Allah menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi menuntut ilmu itu kebutuhan. Menuntut ilmu adalah kebutuhan. Dan Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju surga. Ini yang harus kita yakini terus, sehingga kita memperjuangkan ilmu tersebut. Dan yang dimaksud ilmu itu al-ilmu nafi', kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ilmu itu bukannya sebatas hafalan, tapi ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu manafa' wa laysa mahfuz. Ilmu itu bermanfaat dan bukan yang di hafal semata, walaupun hafalan itu penting. Dan beliau salah satu simbol hafalan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dengan rahmat yang luas. Oleh karena itu, tidak cukup hanya belajar, mengerti, tapi berusaha diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu itu bermanfaat dan merubah wajah kita, merubah kehidupan kita, merubah dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan pertolongannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin, masih bersama bab tentang menutup aurat kaum muslimin, dan kita masuk ke hadis terakhir ya dalam bab ini. Lagi-lagi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Artinya beliau membawakan hadis Abu Hurairah, dan semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bersama Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi menyampaikan rahimallahu rahmatan wasi'ah, wa anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qad shariba khamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seseorang, atau dihadapkan oleh, atau Nabi, ada seorang laki-laki didatangkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dihadapkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan laki-laki ini? Qad shariba khamran, dia telah meminum khamar. Qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menyampaikan, idribuh, laksanakan hukum had. Laksanakan hukum had. Jadi ini bukan bukan suka-suka, atau ini yang dimaksud idribu adalah hukum had, yaitu dicambuk. Qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menyampaikan, famina dharibu biyadihi wa dharibu bina'lihi wa dharibu bithawbihi, di antara kita ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang dengan sendalnya, dan ada yang dengan bajunya. Falamman sarafa qala ba'dul qawm, dan ketika telah selesai atau dia beranjak pergi, sebagian menyampaikan atau berkata, akhzakallahu, semoga Allah menghinakan engkau, semoga Allah menghinakan kamu. Kamu di sini maksudnya siapa? Yang minum khamar, yang minum khamar. Qala la taqulu hakadha la tu'inu alahi asyaitana, jangan berkata demikian. Jangan kalian membantu syaitan menjatuhkan dirinya atau menggelincirkan dirinya atau menggoda dirinya. La taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitana. Rawahul Bukhari. Jangan berkata demikian. Jangan bantu syaitan terhadap dirinya. Sekali lagi, jangan berkata demikian. Dan jangan membantu syaitan menggoda, menggelincirkan, menghancurkan diri dia. Sebuah kalimat yang sangat agung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tu'inu alaihi syaitana. Hadirin, ada hikmah yang besar yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, bahwa ulama menjelaskan, dan lihat bagaimana cara para ulama kita menjelaskan sebuah hadis, bahwa dalam hadis ini orang tersebut peminum itu tidak disebutkan identitasnya. Coba kita lihat hadisnya. Utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamra. Seorang laki-laki dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah meminum khamar. Enggak disebutkan. Enggak disebutkan oleh Abu Hurairah. Dan ini pesan besar. Siapa nama peminum tersebut? Kenapa Abu Hurairah tidak menyebutkan namanya? Dan kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan namanya? Disinilah pesan itu, bahwa peminum itu sengaja tidak disebutkan identitasnya. Jadi identitas pemimpin tersebut sengaja tidak disebutkan. Sataran alaihi, untuk menutupi aibnya. Untuk menutupi dirinya. Sehingga kita gak tahu. Ini pelajaran besar, kata sebagian para ulama. Tapi kan yang ada di lokasi tahu siapa dia, iya. Tapi diketahuinya identitas orang tersebut yang oleh orang yang berada di lokasi, karena ada yang itu, ada yang kata apa yang doakan keburukan buat dia, itu bukan berarti disebarkan secara umum. Makanya kalau bisa aib orang tuh kalau bisa ditutup hanya sampai kita, ya kita. Kalau kebetulan Anda yang tahu, udah berhenti sampai di situ. Gak usah sampai dibicarakan. Udah. Ditutup. Misalnya teman kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji dan di situ ada teman-teman gitu loh. Ada 10 orang di antara kita. Udah tutup. 10 orang jangan cerita lah kepada yang lain. Sama aja kan udah kita juga tahu kok. Ya Anda kan yang tahu baru 10. Kenapa? Apa alasan yang salah satu dari 10 ini atau ke-10-10 ini cerita kepada teman-teman yang lain? Udah. Tutup. Oke. Okay. Ini jadi apa? Jangan ada yang jelek-jelekan dia, jangan bicarakan dia keluar. Kita tutup aibnya. Jangan ada yang tahu. Dan sebagaimana kita katakan, atau bukan kita ya, para ulama kita tentu saja, bahwa menutup aib itu kan bukan berarti tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak, bukan berarti tidak menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buktinya Nabi SAW menjalankan hukuman had kepada orang tersebut. Tapi udah enggak disebutkan aibnya. Enggak dibuka identitasnya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar tetap dijalankan kepada orang tersebut. Ini hal yang penting, bahkan para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, amma tashhiru bihi wal khawdu fi siratihi fa hadza laysa bimanhajil muslimin. Adapun menyebarkan nama atau identitas orang yang melakukan dosa atau aib atau sesuatu kekhalayak. Lalu al-khawdu fi sirati, lalu dicari-cari tuh ini orang siapa namanya siapa, terus cari, oh ternyata ini orang si fulan gitu. Jadi begitu kita dengar nama orang yang dibuka aibnya itu, lalu dicek gitu, ini orang siapa sih? Oh dia namanya si fulan, oh itu dia. Dikejar terus identitasnya, terus backgroundnya. Dia kan temannya si A, teman si B, teman si B, semua dikejar. Akhirnya kebuka udah dia. Fahadha laysa bimanhajil muslim. Ini bukan metodenya umat Islam. Bayangkan bahasanya itu. Kata sebagian para ulama. Enggak. Kita enggak tertarik untuk itu. Kecuali ada maslahat syar'i sebagaimana yang dibahas. Kecuali ada argumentasi yang bisa kita pertanggungjawabkan ketika Allah tanya kita pada hari kiamat. Karena kalau kita enggak punya alasan itu, maka orang itu akan mengambil pahala kita karena kita telah menzalimi dia, merusak nama baiknya tanpa alasan syar'i. Sekali lagi sudah kita jelaskan, tidak secara mutlak. Di antara itunya kan kita jelaskan, orang yang terang-terangan yang memang meremehkan, memang sengaja itu, ya beda lagi. Tapi kalau ini dia bukan mujahir, kan beda mujahir sama bukan mujahir. Masih ingat mujahirin? Kulu ummati mu'afan ilal mujahirin, setiap umatku diampuni, diselamat, kecuali mujahirin yang terang-terangan, itu yang diceritakan sendiri. Dia buka sendiri. Dia upload sendiri. Tapi kalau dia tutup aibnya terus kita buka tanpa ada alasan syar'i, alasan yang bisa membuat kita selamat di akhirat, itu aja udah. Alasan yang membuat aib kita, dosa kita enggak dibuka sama Allah di dunia dan akhirat. Kan kita ingat kan hadis pertama? Masih ingat hadis pertama kita, hadirin Allah muliakan? La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Pemahaman terbalik dari lul khitab dalam ilmu usul, barang siapa membuka aib seorang hamba tanpa alasan syar'i, maka Allah akan buka aibnya di hari kiamat. Jadi hati-hati sekali. Makanya ini bukan metodenya umat Islam, ngebuka aib, ngebuka aib, ngebuka aib. Dan kalau bisa diminimalisir, dua orang yang tahu, kenapa tiga orang? Kalau bisa diminimalisir, tiga orang tahu, kenapa empat orang? Kalau bisa minimalisir, empat orang tahu, kenapa lima orang? Itu hal yang perlu kita jawabkan. Sehingga jadi hadis ini memberikan pesan praktek langsung para sahabat Nabi SAW dalam menerapkan bab ini. Gak disebutkan tuh siapa yang minum. Makanya mempermalukan orang yang atau mempermalukan orang dengan maksiat yang dia tidak lakukan secara terang-terangan, aib yang dia sembunyikan dan seterusnya, itu bukan metode kaum muslimin. Bukan metode kita. Bukan metode kita. Metode kita menutup aib dan tetap memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar sesuai konteks dan sesuai kaidah. Itu poin. Karena kita berharap Allah juga tutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa meminum khamr itu haram dan terkena hukuman had. Dan ini kesepakatan para ulama, kesepakatan semua madhab, termasuk madhab Syafi'iyah. Jadi Abu Hanif, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua. Dan buktinya hadir ini. Setelah mereka semua sepakat, terjadi perbedaan. Berapa banyak? Mayoritas para ulama menyampaikan 80 kali. Seperti qadhaf, menuduh tanpa bukti. Sebagian ulama mengatakan 40 kali. Seperti Syafi'iyah 40 kali. Lalu intinya bagaimana? Intinya penerapan ini dikembalikan kepada waliul amr, pemerintah yang sah, bukan kepada individu. Jadi biar pemerintah memutuskan. Itu poin. Poin yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Dan khamr hal yang memabukkan ya. Itu kullu muskirin khamrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang memabukkan itu khamr. Dan hadirin Allah, dan setiap hal yang ada konsekuensi terkena hukuman had, itu berarti dosa besar, kata para ulama. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ada kata hati-hati dalam masalah ini. Karena masalah ini banyak yang tidak tahu. Banyak yang tahu itu gak boleh, tapi sebagian menganggap ini dosa kecil. Enggak, ini dosa besar. Makanya seluruh ulama, kesepakatan seluruh para ulama, kesepakatan seluruh para ulama, oleh karena itu jaga diri kita dari ini. Dan apabila kita pernah khilaf, tobat-tobatan nasuha. Karena sekali lagi, wal khamru umul khaba'ith. Kaidah mengatakan khamr itu induknya banyak keburukan. Ada banyak zina karena ini, pelecehan seksual karena ini, keributan karena ini, melukai pihak lain karena ini, membunuh karena ini. Rusaknya rumah tangga karena ini. Karena memang banyak kasus. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan apabila kita tahu ada saudara kita meminumnya, semangati dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak. Kasih semangat dan doakan kebaikan. Kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Lalu ada orang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Lalu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, bahwa seseorang, kata para ulama ya, seseorang yang melakukan dosa dan kata Syuthimin, annal insan idza fa'ala dhanban wa uqiba alayhi fid dunya fa innahu la yanbaghi lana an nad'u alayhi bil khizyi wal 'ar. Seseorang yang melakukan dosa dan telah dihukum di dunia, maka tidak layak, tidak pantas bagi kita mendoakan keburukan buat dia. Semoga Allah menghinakanmu, menjatuhkanmu, dan seterusnya. Bahkan kita meminta kepada Allah hidayah. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah ampuni dia. Itu konsep seorang muslim. Hobinya mendoakan hidayah, bukan menjatuhkan, bukan mendoakan kehancuran. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan itu ngebantu syaitan menjatuhkan saudaramu. Apa maksud membantu syaitan? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i menyampaikan wawaju aunihim asyaitana bidzalik, dan maksud dari atau sudut pandang membantu syaitan menjatuhkan atau menggoda, menggelincirkan saudara kita tersebut atau peminum khamar tersebut dalam konteks hadis ini, anna syaitan yuridu bitazyinihi lahul ma'siyata an yahsula lahul khiz, karena syaitan itu ketika syaitan itu ingin atau syaitan itu ketika menghiasi sebuah maksiat kepada seseorang, kan syaitan sukanya menghiasi maksiat tuh, ya kan, makanya kita tertarik karena kan sama syaitan dijelaskan sisi positifnya aja, bahkan itu sering banget hiperbola dan ilusi dan lain sebagainya. Nah, syaitan tuh ingin dia itu terhina di dunia dan akhirat. Itu keinginan syaitan. Jadi sekali lagi, syaitan itu ketika menggoda kita melakukan maksiat, lalu dia hiasi maksiat tersebut agar kita tertarik. Tujuannya adalah, kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dijelaskan dalam Fathul Bari, tujuannya adalah agar kita ini menjadi hina di dunia dan di akhirat. Tujuannya agar kita jadi apa? Jadi, nah, bukan jadi sukses, bukan jadi berhasil, bukan jadi orang soleh, bukan masuk surga, enggak. Tujuannya agar kita hina. Oleh karena itu, jika seseorang mendoakan saudaranya kehinaan, maka itu sama saja menolong syaitan untuk mendapatkan goals-nya, ketujuannya. Tujuan syaitan itu berhasil. Jadi ngebantu. Makanya wala waka'anam qad hasalu maqsud syaitan. Mereka tuh ngebantu. Dan seringkali kejadian kan, akhirnya pelaku maksiat tersebut merasa enggak diterima sama orang-orang yang soleh. Padahal dia pengen taubat, tapi merasa enggak diterima. Saya enggak diterima. Saya dicela sama mereka, saya dihinakan sama mereka, mereka anggap saya kotor. Dan itu terjadi. Saya merasa asing karena misalnya ada banyak. Makanya ahzakallah, saya didoakan semoga Allah hinakan Anda. Kan drop orang. Akhirnya tuh ngebantu syaitan untuk membuat dia putus asa. Emang saya hina, emang saya buruk, emang saya pecundang. Terus dibisikin sama syaitan. Dan itu ngebantu dia. Iya benar, dia aja bilang saya hina, dia aja bilang saya tuh rendah, dia bilang saya tuh kotor, pendosa. Akhirnya benar-benar menjadi hina benar. Dan akhirnya apatis, akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Udah akhirnya maksiat terus. Bahkan seringkali depresi, bisa bunuh diri, bisa segala macam. Karena harapannya dihilangkan. Harapannya berusaha dibunuh oleh syaitan, dan orang yang mendoakan keburukan ngebantu. Ngebantu. Makanya gak boleh. Justru kita harus doakan hidayah. Semoga Allah kasih hidayah buat Anda ya. Semoga Allah ampuni ya, Mas. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah berikanlah dia hidayah. Esma. itu masih ada. Ini memang jalan yang salah, tapi kamu bisa hentikan dengan taubat dan rubah jalan hidup kamu. Nah, itulah gunanya saudara. Bukan dijatuhin sampai terpuruk. Ya nanti benar-benar jatuh dia. Benar-benar hina. Dan kita punya andil nolong syaitan untuk menjatuhkan dan menghinakan dia. Itu penting, hadirin. Makanya hukuman had itu para ulama bilang sudah cukup untuk memberikan pesan itu. Udah, jangan ditambah lagi, dijelek-jelekin atau didoakan keburukan. Makanya kata sebagian ulama, fa iqamatul had yakfi lizajar. Hukuman had itu sudah cukup untuk membuat dia shock terapi, berhenti merasa terpukul. Sudah, jangan didoain buruk-buruk lagi. Dan pesan ini, makna ini, wisdom ini terapkan dalam kehidupan kita. Ketika misalnya kita sebagai orang tua dan kita menghukum anak kita dengan kaidah saja, dengan rambu-rambu yang berlaku, habis itu, ya udah selesai, habis itu. Jangan dibodoh-bodohin lagi nih anak. Jelek-jelekin, akhirnya hancur mental anak itu. Dia merasa hina, dia merasa anak yang, apalagi kalau dia quote and quote punya kompetitor, ada kakaknya, ada adiknya, dan yang digituin cuma dia doang. Kayaknya aku yang paling rusak nih, nanti aku yang selalu bikin malu orang tua, ayah dan ibuku. Aku yang paling dihinakan, atau aku yang paling membuat masalah papa mama. Akhirnya benar-benar rusak itu anak. Gitu. Itu yang perlu kita camkan. Dan ada kejadian orang tuanya ngucapin kata-kata atau apa, kata-kata yang kasar, enggak bagus. Orang tua bilang anaknya dasar kodok lo, masya kodok, bayangin. Ini enggak benar, hadirin. Nah, terus kalau kita coba renungkan, kodok orang tuanya apa, hadirin? Ya kodok juga. Itu kan sama aja mencela diri sendiri. Maka mereka keluarga apa? Keluarga kodok. Kan gak tepat ya. Kadang-kadang kita gak pikir dasar. Loh, maaf-maaf gitu loh. Kan kalau kodok orang tuanya ayah kodok, ibu kodok ya. Jadi kalau memang kita menghukum, hukumlah dalam bingkai mendidik, nggak boleh serampangan, hukum turut diatur. Tapi udah selesai, jangan dijatuhin, jadi ini kan paling disumpahin. Justru orang tua harus doain terus anaknya dapat hidayah. Sebandel apapun jangan sampai terpancing, doain hidayah. Seringkali lisan kita ini terpancing sama anak kita. Kita bisa ngerem kalau yang salah misalnya teman kita. Tapi begitu anak kita yang salah, aduh. Terpancing kita. Kalau istri kita yang salah, terpancing kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga lisan-lisan kita dan ampuni kesalahan kita. Jadi ini penting sekali hadirin. Kalau salah, salah. Kalau harus ada hukuman yang mendidik dan membuat tujuan tercapai. Ini orang berubah. Dan udah jangan disumpahin buruk, jangan dijelek-jelekan, jangan dihinakan. Itu sama saja nolong syaitan untuk menjatuhkan dia. Nanti syaitannya bermain, emang saya buruk, emang saya hina, emang saya paling gagal, emang saya paling pecundang, emang saya ini kerdil, emang saya gak mampu, memang. Akhirnya harapan sama Allah itu menipis, husnudzon baik sangka sama Allah menipis, sampai hilang, dan begitu hilang bahaya besar. Itu bisa bunuh diri, bisa ngamuk, bisa liar, bisa ya udah sekalian aja, emang saya udah kotor, sama aja. Masih ingat kisah pembunuh 99 nyawa ketika harapan itu dipupus, harapan itu dihilangkan, padahal masih ada, dieksekusi itu jadi 100. Itu bahayanya kita menghilangkan harapan orang. Orang tuh kalau gak punya harapan, bahaya hadirin. Dia bisa lakukan hal yang gak pernah dipikirkan. Dia bisa hancurkan diri dia, dan itu udah fatal banget. Dan seringkali dia bukan hancurkan diri, dia hancurkan orang lain juga. Ya sekalian aja, emang gue gak ada harapan. Iya kan? Dan itu kan konsepnya iblis. Iblis ketika divonis, terus konsepnya apa? Saya akan ajak semuanya biar bareng teman-teman saya. Gitu. Ya, jangan saya sendiri, saya mau bareng-bareng. Makanya harapan itu penting. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu kasih kita harapan. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Surat Az-Zumar ayat 53. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa jika bertaubat. Jangan pernah putus asa. Ini harapan besar. Kemarin kita berapa hadis yang kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku selamat diampuni kecuali mujahirin. Yang terang, pertanyaan emang terang-terangan enggak ada harapan. Ada kalau dia bertobat, taubat nasuha. Terus harapan yang Allah berikan hadirin. Makanya jangan sampai kita menutup pintu harapan dalam diri manusia. Justru kita semakin belajar, semakin ngaji, harus membuka secara irsyad. Taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan, masih ada harapan. Kayaknya udah selesai. Saya gak punya. Enggak, masih ada harapan, mas. Yang benar, iya benar. Ini ayatnya. Udah, gak usah urusin gue. Gue memang, gue kotor, gue buruk, gue hina. Enggak kok. Sejarah mencatat ada yang lebih fatal dari kesalahan kamu. Dan mereka tobat, Allah terima tobat mereka. Mereka tutup dengan husnul khotimah, cerita gimana bagaimana Khalid bin Walid misalnya memerangi Nabi SAW lalu berbalik, Allah kasih daya harapan ada. Cerita tentang Abu Sufyan, jangan doakan kehinaan, doakan hidayah, kata Allah, doakan ampunan. Siapa yang gak pernah salah, hadirin? Kita ini pendosa, kulubani Adam khata. setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang paling banyak dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Dan dalam hidup harapan itu penting, sebagaimana rasa takut itu penting, rasa khawatir kepada murka Allah itu penting. Tinggal kita atur, Pak, kita dudukkan sesuai dengan kondisi. Itu kan penting. Bayangin gak sih di posisi peminum khamr ini, kita buat salah ya, terus dihadapkan ke guru kita, dihadapkan ke bos kita, dihadapkan ke owner perusahaan kita, kira-kira perasaan kita gimana? Ini orang dihadapkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan ya Allah, ngerasain gak sih daunnya itu? Terus abis itu dihukum pula, aduh dah. Jadi kita kalau baca kan enak, mungkin kita baca sambil minum kopi lah, minum teh, tapi coba renungkan perasaan nih orang dihadapkan ke Nabi dalam kondisi bersalah. Oh, itu gak enak banget hadirin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dihukum. Nah, orang-orang yang ada di posisi seperti itu kan harapannya jatuh ya diri. Iya gak sih? Gak pernah di posisi. Dari kecil anak baik semua ya kita, antum. Aduh, kayaknya gak ada harapan. Oh, enggak, jangan. Gak boleh kayak gitu. Angkat. Ada harapan. Semoga Allah kasih hidayah. Semoga Allah ampuni. Ada bangkit lagi, Mas. Semangat, Mas. Enggak udah hancur? Enggak, belum. Bisa. Bismillah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan hadis. Allah arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Anak tuh kalau melakukan kesalahan fatal, aib. Seringkali dia tahu kemana pintu yang harus dia ketuk. Kalaupun semua orang menganggap dia kotor, dia atau ibunya akan menerima dia. Ibunya akan meluk dia. Ibunya akan terima dia apa adanya. Kalau itu seorang ibu, lalu bagaimana Rabbul Alamin? Oleh karena itu hadirin sekalian, ini penting untuk kita camkan. Benar, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan. Tapi jangan doakan kehinaan buat orang lain. Dan jangan putus harapan dia. Justru kasih harapan. Ajak dia bertobat, beristighfar. Sebesar apapun kesalahannya. Dan yakinkan dia bahwa Rabb-nya bukan hanya menerima, kita udah bahas bab tobat, bukan hanya menerima, tapi gembira dengan tobatnya seorang hamba, melebihi kegembiraan seseorang musafir yang kehilangan tunggangan dengan semua perbekalannya. Lalu ketika putus asa, dia ketika dia sudah lemah, dia tertidur, ketika dia bangun, dia lihat tunggangannya ada di hadapannya, lalu dia begitu senang sampai salah bicara, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senangnya, Allah lebih senang dari itu. Maka gak ada alasan orang untuk bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin anfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berusaha selalu menutup aib-aib saudara kami dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bisa kita amalkan dan kita manfaatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.